وبعظمه في الدارين آمين. وقال غيره: من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. ما برد الطاعة ما ناله في طاعة الله وما زال في. Berkata oleh yang lain daripada ulama yang dahulu, man arafallah, barang siapa sudah diberi makrifat kepada Allah, falam tughni ma'rifatullah, maka tiada merasakan kaya akan hatinya oleh makrifatnya kepada Allah itu, pada kasyafi, maka itulah orang yang bersangatan cilaka. Di sini menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling besar, bahkan disebut surga di dalam dunia, adalah makrifat kepada Allah. Kalau diberi makrifat, masih aja lagi hendak mencari-cari yang lainnya, karena merasa baluman lagi sugih hati, itulah orang yang nyata cilakanya. Artinya, namun pangkat dan raja tinggi, duit banyak, bini banyak, anak banyak, tetapi kada diberi makrifat, maka itu orang susah dan fakir. Sebaliknya, apabila diberi makrifat kepada Allah, walaupun tiada bisi yang demikian tadi, maka itulah orang yang kaya, yang sugih ngarannya. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Apa sesuatu yang diperbuat oleh hamba dengan mencari kemuliaan dengan jalan kekayaan dunia. Kalau manusia mencari kekayaan dunia untuk kemuliaannya, apa yang diperbuatnya? Sedangkan wal izzu kullul izzi lil muttaqin. Kemuliaan yang sempurna diberikan kepada orang yang takwa, bukan diberikan kepada orang yang kaya. Coba lihat orang sugih, kada ada tenangnya. Tambah sugih, tambah daur, tambah repot. Kalau orang takwa kepada Allah, biar makan tunggal suapan aja. Tenang, lapangnya. Jadi kita namun hendak tenang, hendak mulia, takwa kepada Allah. Pada ada lainnya, jalan cuma satu, takwa. Disitulah andaknya kemuliaan, disitu andaknya kekayaan. Ma darra datta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dalaqi. Ma darra ay la yadurru. Tidak memberikan kamu daratan. Datta'ati akan orang yang mempunyai ta'at. Ma nalahu, oleh apapun yang mendapat kepada dirinya. Apa yang menimpa kepada orang yang taat kepada Allah, tidak memudaratkan. Balakah datang kepada orang yang taat kepada Allah, itu bala-balaan hasanah. Bala yang menambah kebaikan, bukan bala yang menjadikan kemudaratan. Bala datang kepada orang taat, ya sudah menjadi kebaikan, apalagi nikmat. Jadi ringkasnya, orang yang taat kepada Allah ini untung terus. Dapat bala kah untung, apalagi dapat nikmat. Dua-duanya untung. Fi ta'atillah. Wa ma dalaqi, dan apa yang didapatnya. Kata ba'dhum ala ba'dil kubur. Sebahagian orang menulis di kubur. Laisa zadun siwat tuqa. Fakudi minhu audai. Ini tulisan di kuburan. Tidak ada bekal selain dari takwa. Ambil olehmu daripada takwa, atau engkau tinggal akan takwa itu. Suka pilih. Sangu di dalam kubur dan seterusnya takwa. Kurang sugih ketinggal oleh duitnya. Kurang bisi bini banyak pang ketinggal juga di rumah munnya mati. Bisi anak pang ketinggal juga. nang tabawa hanya takwanya. Maka barang siapa diberi Tuhan banyak takwa, itulah orang nang sugih di dunia, sugih di kubur, sugih sesudah bangun di kubur, sugih pulang di dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah supaya nafsu kita ini mau mundur. Mundur mengerjakan nang kahada disuruh nenek. Maju mengerjakan nang disuruh. Summa ta'ammal aslan wahidan wahuwa annahu hab annaka patta'id tajani'a umrika fil ibadati wajahat taqwa qabatta hatta hasralaka ma tamannaita. Hab hitung olehmu annaka patta'id bahwa engkau bersusah payah seumuran mengerja ibadat, dan engkau itu bersungguh-sungguh sampai payah, sehingga dengan kepayahan engkau itu hasillah ibadat yang dikerjakan. Artinya kita berhimat beribadat siang malam banyaknya ibadatnya, terkumpul ibadat sering banyakkan gerak lah, sama lawan kita berjualan, baik duit kita sorong atau mengempet, banyak terkumpul barang, ya kan? Apakah barang yang terkumpul itu iya sudah tujuan kita? Kada. Mengumpulkan barang ini ujung. Sesudah terkumpul sekali kada payo. Kayak apa ruginya? Nah, alaysa sya'nu kulluhu fil qabul. Ya kan? Alaysa al-maqsud wal matlub kulluhu fil qabul. Nang dituju itu diterimanya. Ya kalau orang berdagang tadi payu, biar sedikit barangnya tapi payu, daripada banyak tabulik rugi ongkos. Jadi yang penting payunya. Nah, payunya ini walaupun alimta annallahu